Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Insani Purbalingga, RIS Kebumen, Suara Kalbu Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Surau TV di Padang, pendengar radio Ray Padang, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, juga pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, pagi ini sekalipun agak telat, cuma 20 menit telatnya, lebih baik dari kemarin. Kemarin 26 menit, sekarang 20 menit. Ada peningkatan 6 menit. Kita akan lanjutkan bahasan kitab Awa'iqut Thalab. Beberapa kendala di dalam mencari ilmu. Kita kemarin sudah menjelaskan adab-adab yang harus diperhatikan baik oleh pengajar ataupun yang belajar. Poin terakhir adalah ar-ruju' anil khata', rujuk dari kebenar, dari kesalahan. Maknanya meninggalkan kesalahan itu, kembali kepada pendapat yang diyakini kebenarannya. Kita masuki poin yang sangat-sangat penting bagi kita, bagi para thalabul ilm, yaitu qaulul alim Allahu a'lam fima la ya'lam. Ucapan seseorang yang berilmu mengatakan Allahu a'lam terhadap perkara yang tidak diketahuinya. Kalau dalam urusan dunia saja, kita tidak boleh sotoy. Tidak boleh apa? Sok tahu. Karena bahaya. Dalam urusan dunia bahaya. Tapi bahayanya hanya di dunia. Dalam urusan agama, bahayanya dunia akhirat. Karena bisa sesat dan menyesatkan orang. Makanya wajib bagi setiap orang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu tentang hal itu, dia wajib menyatakan wallahu a'lam atau la adri. Orang yang mengatakan wallahu a'lam atau la adri, kata Abdullah bin Mas'ud, nisful ilmi. Qaulu wallahu a'lam nisful ilm. Ucapan wallahu a'lam atau la adri itu setengah dari ilmu. Kenapa setengah dari ilmu? Sebab ilmu itu terbagi kepada dua bagian. Pertama nadhari, kedua tatbiqi. Nadhari itu teori. Nadhari itu pengetahuan, knowledge. Apa yang kita ketahui terpelihara dalam dada atau dalam pikiran kita. Itu bagian pertama dari ilmu. Dan itu mukaddimah dari ilmu. Kedua, dan ini intisari dari ilmu, tatbiqi. Tatbiqi itu artinya pengamalan, aplikasi. Tidaklah kita belajar suatu ilmu kecuali untuk diamalkan, diaplikasikan. Kenapa kita belajar ilmu? Agar kita memperoleh keuntungan dengan mempraktikkan ilmu tersebut. Kenapa kita belajar tentang sains dan teknologi? Agar bisa menghasilkan produk-produk, alat-alat yang bisa mempermudah kita dalam menjalani kehidupan ini. Membantu kita. Bukan sekedar, oh tahu bahwa sains itu demikian. Sudah aja. Tapi gak ada yang dihasilkan dari sains itu. Adanya HP, adanya internet, adanya kamera, adanya televisi, radio. Itu semua aplikasi dari ilmu yang kita ketahui secara teoritis, ya, tentang sains, tentang teknologi. Lalu melahirkan berbagai macam peralatan yang mempermudah bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Itu ilmu dunia loh. Ini juga harus lebih diterapkan dalam ilmu akhirat. Tatbiqi, aplikasi perwujudan dari ilmu agama yang kita pelajari dalam bentuk amal nyata, itu menjadi inti dan tujuan pokok dipelajarinya ilmu. Ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Salah satu dari efek atau aplikasi dari ilmu itu disyaratkan dalam ayat tadi, adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makin mendalam ilmu, makin gede rasa takut. Dari rasa takut ini lahir sikap wara', kehati-hatian. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam ucapan, keyakinan, perbuatan yang mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti itu. Salah satu di antara wujud nyata dari adanya rasa takut kepada Allah adalah menahan diri dari perkara-perkara yang kita tidak tahu. Tidak berbicara tanpa ilmu. Kalau ada sesuatu yang kita tidak mengetahuinya, secara gentle, secara terang-terangan, secara jantan, secara kesatria, mengatakan wallahu a'lam. Mengatakan tidak tahu. Mengatakan saya belum mengetahui perkara tersebut. Itu adalah wujud rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini akhlak yang juga dimiliki oleh malaikat. Malaikat menyatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Kami tidak memiliki ilmu. Tidak tahu apa-apa. Illa ma'allamtana. Kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi semua yang diketahui oleh malaikat itu anugerah Allah Azza wa Jalla kepada dia. Sehingga secara gentle dia mengatakan, aku tidak mengetahui apa-apa. Tidak tahu. Tidak perlu merasa malu dengan mengatakan tidak mengetahui. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa min a'zami ma yajibu 'alal mu'allimin ay yaqulu lima la ya'lamunahu Allahu a'lam. Walaysa hadza binaqisin liaqdarihim bal hadza mimma yazidu qadruhum wa yastadillu bihi ala kamali dinihim wa taharrihim lis-shawab. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, di antara kewajiban yang paling agung bagi setiap muallim, orang yang mengajarkan ilmu, adalah dengan mengatakan wallahu alam terhadap apa yang tidak diketahuinya. Dan ini tidak mengurangi kehormatan dia, kredibilitas dia, nama baik dia, sedikit pun tidak, bahkan akan menambah kemuliaan dia. Dan itu menjadi bukti dalil sempurnanya agama dia dan menjadi bukti bahwa yang dia cari itu kebenaran. Yang dia cari itu ridha Allah Azza wa Jalla, bukan ridha manusia. Penilaian manusia tidak menjadi pertimbangan bagi dia selama dia diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa sikap wallahu a'lam dianggap sebagian atau setengah dari ilmu? Karena mengatakan wallahu a'lam adalah pengamalan nyata dari rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mengatakan wallahu a'lam merupakan wujud rasa takut kepada Allah? Pertama, berbicara agama berarti berbicara atas nama Allah. Karena agama bikinan siapa? Allah Azza wa Jalla. Agama itu bukan hasil produk akal manusia, bukan. Wahyu Allah. Berbicara tentang agama berarti berbicara mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dosanya gede loh. Segede apa? Lebih besar daripada dosa syirik Allah. Padahal kita mengetahui selama ini bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezuliman yang paling besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa terbesar? Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang keduanya, uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tuanya. Dan yang ketiganya, syahadatuz zur. Ya. Jadi dosa terbesar itu syirik. Tapi kok ada yang lebih besar daripada syirik? Apa? Berbicara tentang agama ini tanpa ilmu. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ayat yang menjelaskan itu bisa kita lihat di dalam beberapa ayat ya. Hanya kita tidak membahas seluruhnya. Satu ayat saja yang kita akan kemukakan. Yaitu surah Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal ithma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan oleh Muhammad, hanyalah Rabbku mengharamkan atas diriku pertama al-fawahish, baik zahir ataupun batin. Kedua, al-ism, dosa. Ketiga, al-baghya bi ghairi ilm, sikap menganiaya kepada orang lain bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar. Keempat, wa antusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultanan, kalian menyekutukan aku dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Dan yang terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ada lima dosa-dosa besar yang diharamkan dengan pengharaman yang sangat kuat oleh Allah Azza wa Jalla, dan dimulai dari urutan dosa besar yang paling kecil. Paling kecilnya juga dianggap sangat besar. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini. Ayat ini menerangkan lima dosa terbesar dimulai dari dosa besar yang paling kecil. Pertama, fawahish, perbuatan-perbuatan keji. Keduanya, al-itham, dosa. Ini kemungkaran. Kalau fawahish, perbuatan-perbuatan yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti mabuk. Selama mabuknya enggak ngamuk ya. Seperti umpah berjudi, seperti berzina. Orang lain gak ada yang rugi, tapi dia sendiri rugi. Kalau al-itham maknanya mungkar yang merugikan orang lain. Seperti merampok, seperti mencuri, seperti menganiaya. Mungkin dirinya untung, tapi orang lain yang rugi. Wal-baghya bighairil haq, bersikap aniaya terhadap orang lain tanpa alasan yang benar, itu dosa besar ketiga. Di atas itu ada yang lebih besar, wa antusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultanan, dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan dalam hal itu. Dan di atas itu ada lagi yang lebih besar, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Itu di atas syirik itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kenapa berbicara tentang Allah atas nama Allah tanpa ilmu itu lebih besar daripada syirik? Pertama, berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa menjerumuskan dia ke dalam perbuatan syirik. Contohnya adalah kalangan mujassimah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah punya tangan, tangannya sama persis seperti tangan makhluk. Allah punya mata, matanya persis seperti mata makhluk. Itu mujassimah, itu syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Kedua, namanya juga bicara. Dia ngomong ke orang. Dan ada banyak orang yang terpengaruh dengan omongannya. Omongannya sesat dan dia menyesatkan orang lain. Dol wa mudil. Dia sesat, dirinya sendiri juga menyesatkan orang lain. Sehingga kesesatannya menyebar lebih luas dibanding perbuatan syirik itu sendiri. Kalau orang berbuat syirik dalam bentuk menyembah kepada patung, hanya dia yang merasakan madarat dan balasannya kelak. Orang lain enggak. Tapi kalau berbicara tanpa ilmu, dia bisa sesat dan dia bisa terjerumus ke dalam perbuatan kufur dan syirik. Dan namanya juga bicara. Ngomong ke orang, terpengaruh banyak orang. Akhirnya orang pun terbawa syirik, terbawa kufur. Karena omongannya yang tidak didasarkan pada ilmu. Makanya terlarang keras berbicara agama tanpa ilmu. Ini yang pertama, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, berbicara tanpa ilmu termasuk berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nahl ayat 116. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Janganlah kalian berbicara dengan lisan-lisan kalian dengan kedustaan bahwa ini halal, ini haram, dalam rangka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, mereka tidak akan bahagia baik dunia ataupun akhirat. Salah satu bentuk nyata berdusta atas nama Allah adalah berkata tentang perkara agama tanpa memiliki ilmu tentang masalah tersebut. Karena bicara masalah agama sekali lagi berarti berbicara mengatasnamakan siapa? Allah. Karena agama ini bukan budaya. Agama bukan hasil produk akal manusia. Agama ini wahyu. Diturunkan dari Allah SWT. Berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah. Siapa orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu dan pembicaraannya keliru, salah. Tidak begitu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memaksudkan demikian. Berarti dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu sudah diancam dengan ancaman neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Ini yang kedua. Ketiga, bicara tentang agama tanpa ilmu adalah sikap orang yang mengikuti hawa nafsu. Siapapun orang yang berbicara agama tapi tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, oleh Allah dikatakan orang itu orang yang mengikuti hawa nafsu dan orang yang paling sesat. Allah menerangkan ini dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa orang yang lebih sesat dibanding orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ali bin Abdul Izzi Al-Hanafi rahimahullah di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah ketika menerangkan masalah ini. Kata beliau, "Man qala bi ghairi ilm faqad ittaba'a hawahu." Siapa orang yang berbicara tanpa ilmu, berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Karena Allah berfirman, "Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bi ghairi hudan min Allah." Siapakah orang yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena al-hawa, yang bahasa kitanya hawa nafsu, sumial hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa dalam bahasa Arab karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan artinya menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Maka definisi dari hawa nafsu adalah segala sesuatu, ucapan, pemahaman, pemikiran, perbuatan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka itu hawa nafsu. Apapun bentuknya itu, termasuk ucapan. Nah, salah satu bentuk hawa nafsu adalah berucap, berkata tentang agama Allah dengan kebodohan. Jangankan tentang agama Allah itu ya, tentang masalah dunia saja, orang berbicara tanpa ilmu, bukan ahlinya. Berbahaya apa tidak? Berbahaya. Tentang kesehatan, kita bukan dokter, bukan tenaga medis, gak pernah belajar secara khusus tentang ilmu kesehatan, paling baca-baca artikel tentang kesehatan. Ngobrol atau konsultasi dengan ahli kesehatan sekali dua kali. Apakah dia berhak merasa ahli dan merasa boleh berbicara tentang hal itu? Tentu saja tidak. Boleh enggak orang itu baca jurnal kesehatan 1000 artikel? Sudah membaca tamat 100 buku tentang kesehatan. Lalu buka praktek pengobatan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Orang itu bisa dipenjara apa tidak? Bisa, ya. Adukan ke polisi, ditangkap dia. Karena bisa membahayakan. Kamu kok bukan dokter tapi buka praktek. Tapi kan saya sudah buka, sudah baca 100 buku kesehatan. Saya sudah banyak mengikuti seminar-seminar kesehatan. Saya sudah membaca 1000 jurnal tentang kesehatan. Kenapa tidak boleh? Bisa gak berargumentasi begitu? Gak bisa. Karena kamu tidak belajar secara sistematis tentang kesehatan. Sebelum berbicara tentang penyakit dan obatnya, di kedokteran kan dipelajari tentang anatomi tubuh dulu ya, seluruhnya, setiap bagiannya kan gitu ya. Setelah tahu, nah baru diketahui kenapa bagian ini bisa sakit, bagaimana cara pengobatannya, apa penyebabnya, pengobatannya begini, penyebabnya itu, pengobatannya begitu, beda lagi. Terus seluruh tubuhnya dipelajari. Tidak hanya teori, tapi praktek. 4 tahun teori, 2 tahun praktek dengan bimbingan dokter langsung diawasi, dinilai, kan gitu ya. Setelah lulus, apakah langsung boleh praktek? Tidak, dilempar dulu ke tengah hutan. Ke puskesmas yang ada di pelosok. Deh. Kemudian suruh mengobati di atas, di bawah pengawasan dokter yang lebih senior. Setelah itu baru bisa dapat lisensi untuk mengobati. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan agama mestinya lebih ketat lagi daripada itu. Orang cuma baca buku-buku terjemahan, 1000 buku dia baca. Tapi dia gak ngerti bahasa Arab. Dia gak pernah belajar ilmu usul tafsir. Gak pernah belajar ilmu ulumul hadis, mustalahul hadis, dirayatul hadis, riwayatul hadis, mukhtalaful hadis. Banyak tuh cabang-cabangnya tuh. Gak pernah belajar ilmu usul fiqih. Kaidah usul fiqih, kaidah fiqih. Apa bedanya usul fiqih dengan fiqih? Apa bedanya kaidah usul fiqih dengan kaidah fiqih? Dia enggak bisa membedakan. Apa perbedaan antara qaul, mazhab dan beberapa istilah lainnya? Dia enggak bisa membedakan karena enggak belajar. Boleh enggak dia mengajar? Itu sama aja dengan orang yang baca 100 buku kesehatan lalu jadi dosen di fakultas kedokteran. Bisa enggak? Enggak bisa. Akan sesat dan menyesatkan. Berdasarkan hal itulah maka setiap orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu berarti dia mengikuti hawa nafsu. Dan Allah menyatakan dialah orang yang paling sesat. Wa man adhallu, ya. Kalau ada huruf man di awal, disebutnya huruf istifham atau kata tanya, tapi di belakangnya ada istisna, maka man di sana maknanya nafi. Tidak. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah, maknanya tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Keempat. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu adalah sikap yang saya kurang tega mengatakannya ya. Tapi saya usahakan mengatakan dengan selembut mungkin. Adalah sikap yang kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya. Dan ini sangat dilarang keras oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'adi rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan ayat ini memuat tentang adab terhadap Allah dan Rasul-Nya, juga sikap pengagungan dan penghormatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam segala hal. Tidak mendahului Allah dan Rasul-Nya artinya tidak mendahulukan pendapat pribadinya dalam satu perkara, di mana dalam perkara itu ada pernyataan yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya. Ada ayatnya jelas, ada hadisnya jelas. Maka pegang teguh ayat, pegang teguh hadis, tahan pendapat kita tentang masalah itu. Mendahului Allah dan Rasul-Nya artinya ayat disingkirkan, hadis dikesampingkan, pendapat pribadinya yang didahulukan. Maka inilah sikap mendahulukan atau mendahului Allah dan Rasul-Nya. Artinya mengemukakan pendapat pribadi dengan tidak memakai Al-Quran dan hadis dalam perkara tersebut. Ada gak bahayanya bagi orang itu? Banyak. Selain dosa ya jelas dosa ya. Dosanya gede apa besar? Gede dan besar. Termasuk Al-Kabair. Karena Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menjelaskan bahwa di antara yang dimaksud dengan dosa besar adalah salah satunya dosa yang berupa pelanggaran terhadap Al-Qur'an. Apa yang dilarang oleh Al-Qur'an dia langgar. Apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dia abaikan, maka itu termasuk dosa besar. Jadi itu yang pertama, ini dosa besar. Kedua, padahal ini yang kita cari dalam ibadah kita, salah satunya untuk bekal bahagia kehidupan kita di akhirat nanti. Kedua adalah pahala kebaikan hasil ibadah yang kita lakukan itu terhapus loh, tanpa kita sadari. Kenapa terhapus? Karena kita mendahului Allah dan Rasul-Nya. Pendapat kita didahulukan, ayat Al-Quran disingkirkan. Selain dosa, dosanya nambah ya, pahala-pahala yang kita hasilkan dari ibadah kita dihapus oleh Allah Azza wa Jalla tanpa kita sadari. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam ayat yang berikutnya dari surah tadi. Surah tadi surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Ini ayat yang keduanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan dianggap enteng loh menggunakan ro'yu dengan menyingkirkan Quran Sunnah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi dalam hal berbicara, seperti kalian mengeraskan suara di atas sebagian kalian yang lain. Antah batu amalukum, nanti akan batallah seluruh amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Dulu ada seorang sahabat. Sahabat ini kalau ngomong suaranya keras. Saking kerasnya orang-orang menjuluki dia dengan sebutan Jahrawi. Sehingga nama orang Sundanya Jahrawi. Dari kata-kata jahar. Jahar itu apa? Keras suara maksudnya, bukan keras benda, tapi keras suara. Orang yang berbicaranya keras disebut Jahrawi. Kalau berbicara keras, maka Nabi SAW ketika dipanggil Ya Rasulullah, Nabi SAW membalas dengan suara yang lebih keras. Naam ya Jahrawi, lebih keras. Kenapa? Karena ada ayat ini. Turun ayat ini. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata 'amalukum wa antum la tashurun. Takutlah Jahrawi ini sejak saat itu dia tidak pernah lagi mengeraskan lagi suaranya. Karena takut batal amal-amal. Ketika menjelaskan masalah ini, para ulama menyatakan mengeraskan suara di atas suara Nabi adalah dosa besar yang mengakibatkan nih dihapuskannya amal-amal orang itu. Itu adalah sikap kurang sopan yang paling minim kepada Nabi SAW. Hanya karena suaranya lebih tinggi walaupun omongannya benar. Maka apabila ada sikap yang lebih lancang kepada Nabi dibanding perbuatan itu, berarti lebih besar dosanya. Salah satunya adalah mendahulukan pendapat pribadi daripada hadis Nabi SAW, daripada wahyu, daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Coba, mana yang lebih menyakitkan? Bicara keras tapi isinya benar kepada kita, atau bicara lemah lembut tapi isinya nyelekit? Umpamanya ada orang kepada seorang ustaz, dia berbicara keras, "Ustaz, saya cinta kepada ustaz," gitu. Cinta imani ya. Ini ikhwan, bukan akhwat. Keras. Isinya benar apa salah? Benar. Walaupun isinya benar mengungkapkan cinta, tapi kalau suaranya sangat keras begitu agak kurang sreknya ke hati ya. Nah, ada lagi orang ngomongnya lemah lembut. Tapi isinya nyelkit, "Ustaz rahimahkallah, saya tuh benci muak banget sama ustaz." Lemah lembut. Nah, dalam mimpi saya sering mimpi nyekek ustaz. Mana yang lebih nyelkit? Ini yang isinya nyelkit walaupun pengungkapannya sopan, halus. Ya. Seperti itu. Nah, kalau umpama berbicara keras dengan suara keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun isinya benar sudah terlarang, apalagi kalau isinya mengungkapkan ketidakberadaban orang itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ayat disingkirkan, hadis dikesampingkan, dia kemukakan pendapat pribadinya. Ini lebih daripada yang tadi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, maknanya jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, maknanya jangan kalian dahulukan pendapat pribadi dengan menyingkirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antah batu amalukum wa antum la tashurun, nanti batal amal-amal kalian tanpa kalian sadari, tanpa terasa gugur seluruh amal-amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Pahala dari sholat, pahala dari ngaji, seperti pahala dari semua ibadah itu terhapus hanya karena kita mendahulukan akal daripada wahyu. Ada gak orang yang menolak hadis Nabi yang sahih hanya karena tidak masuk akal dia? Ada banyak. Contohnya umpamanya Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Idza waqa'ad dzubab fi ina'i hadikum falyughamishu falyanzahu walyanzahu," bila ada seekor lalat hinggap di minumanmu, celupkan saja, lepkan ya. Setelah itu buang. Lalatnya yang dibuang bukan minumannya. Minumannya minum. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ada enggak orang yang menolak hadis ini hanya karena logika? Ada enggak orang menyatakan saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini? Ada yang seperti itu. Hanya karena tidak sesuai dengan otak dia, dengan logika dia. Kalau memang hadis ini perlu ditinjau ulang lagi, itu nama lain atau istilah lain dari hadis ini buang jauh-jauh. Hanya diperhalus. Apa bahasa ini? Eufemisme ya namanya ya. Diperhalus bahasa ini perlu ditinjau ulang. Istilah ditinjau ulang itu buang, jangan pakai. Gitulah intinya. Apakah hadis ini perlu ditinjau ulang? Tentu saja perlu, semua hadis perlu ditinjau ulang. Itu yang pertama. Kedua, siapa yang harus meninjau ulang? Apa kita? Enggak, ulama ahli hadis. Dan seluruh hadis sudah ditinjau ulang oleh ahlinya. Sampai pada kesimpulan, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini palsu dan seterusnya. Itu para ahlinya, para ulama. Dari segi sana, dari segi rawi, itu sudah diperiksa. Sudah ditinjau ulang secara teliti, dengan ketelitian yang maksimal oleh ahlinya. Bukan oleh saintis. Bukan oleh ahli kesehatan. Seperti itu bukan. Nah, menyingkirkan hadis sahih hanya karena tidak masuk logika, masuk ke dalam ayat ini. Antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Akan batal amal-amal kebaikan kalian tanpa kalian sadari. Inilah bahaya yang ketiga, apa yang keempat? Keempat. Kelima. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu termasuk menetapkan hukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Pasti banyak yang hafal ayat ini ya. Bagaimana bunyi ayat ini? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul. Ada tiga ayat, humul kafirun, humul zalimun, humul fasiqun. Dalam satu ayat kafir, dalam satu ayat zalim, dalam satu ayat lain fasik, ada tiga. Salah satu di antara bentuk menetapkan hukum dengan bukan hukum Allah adalah berbicara tanpa ilmu. Kata siapa ini? Berkata Asy-Syaikh Al-Hafiz Ahmad Al-Hakami ketika menjelaskan tentang haramnya berbicara tentang agama ini tanpa ilmu dan haramnya berfatwa tentang agama ini tanpa disertai dengan ilmu, beliau membawakan banyak ayat dan banyak hadis. Di antara ayat yang beliau kutip adalah surah Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalam riayat lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dalam ayat lain, faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia itu kafir, dia fasik, dia zalim. Salah satu bentuk menghukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan ketentuan. Kalau berbicara tentang apapun wajib dengan ilmu. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Apa artinya? Wala takfu sering diartikan jangan kamu mengikuti. Kan gitu ya, jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Itu keliru. Ayatnya bukan wala tattabi'u. Bukan wala tattabi. Bukan jangan kamu itu wala takfu. Takfu itu berasal dari kata apa? Waqafa. Apa arti waqafa? Ya, secara bahasa bisa berarti diam, bisa berarti berdiri. Tapi waqafa yang dimaksud is bersikap. Bersikap apa bahasa Arabnya? Mauqif. Mauqiful ulama anil hawa umpamanya. Sikap para ulama terhadap hawa nafsu. Bagaimana sikap mereka? Bahasa Arabnya mauqif berasal dari kata waqafa. Makna wala taqfu, jangan kalian bersikap. Ma laisa laka bihi ilman, tanpa ilmu, bersikap tanpa ilmu. Baik bersikap itu berbicara atau beramal. Atau apalagi berdakwah, mengajak orang terhadap sesuatu yang dia tidak tahu tentang ilmunya, tentang hal itu. Maka kena dengan ayat ini, wala takhfu ma laisa laka bi ilmin. Ini hukum Allah. Ini ketetapan Allah. Maka siapa orang berbicara, beramal tentang agama terutama tanpa ilmu, dia sudah menyimpang atau menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia terkena dengan ayat yang tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun atau humul zalimun atau humul fasiqun, ya. Dan itu bukan kesalahan yang enteng. Itulah yang kelima. Keenam, berbicara tentang agama tanpa ilmu adalah salah satu di antara tujuan setan di dalam menggoda manusia. Setan berusaha agar manusia itu ngomong terutama tentang agama bari yang bodoh gitu. Dia bodoh, dia tidak memiliki background pendidikan agama sama sekali. Enggak bisa bahasa Arab, hanya baca terjemahan. Enggak pernah belajar tentang ulum syar'iyah. Hanya baca buku-buku terjemahan, lalu merasa cukup dengan hal itu. Lalu dia berfatwa, berbicara tentang agama. Dia ceramah, mengajar ke sana kemari. Ada enggak yang seperti itu? Banyak yang seperti itu. Ya, kalau nyuntik orang itu harus dokter, enggak boleh sembarang orang. Ya, mau enggak kita umpamanya mobil motor kita mogok, siapa yang bisa memperbaiki ini mobil saya? Oh saya. Perang diserahkan ke siap orang yang ngaku, mau enggak? Rusak motor mobil kita. Kita pasti akan ke bengkel yang terpercaya. Bengkel pinggir jalan aja kadang-kadang kita enggak berani, ya. Tapi harus ke bengkel yang sudah bonafid, sudah terpercaya, sudah terakreditasi lah kalau sekolah amannya. Gitu. Berani enggak umpamanya kita sakit lalu konsul ke siapa aja, tolong obati saya. Gak berani. Kadang-kadang ke dokter umum aja gak berani. Harus ke dokter spesialis, itu pun sudah tua banget, sudah berpengalaman banget. Itu dalam urusan dunia. Ini dalam masalah agama harus lebih lagi daripada itu, ya. Makanya setan berupaya agar orang berani bicara agama tanpa ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 169, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hanyalah setan itu memerintahkan kalian untuk berbuat su', su' itu keburukan. Wal fahsya', kekejian. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama ini tanpa ilmu. Dan ini merupakan sesuatu yang bahaya untuk kita lakukan. Berbicara tentang agama tanpa ilmu itu salah satu di antara bukti keberhasilan setan dalam menggoda manusia. Setan tidak hanya menggoda agar manusia berbuat durhaka, berbuat kejahatan, berbuat fahsya, berbuat mungkar, tapi juga menggoda agar orang berani bicara agama tanpa ilmu. Dan ini jauh lebih efektif daripada menggoda orang untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau orang digoda lalu berbuat dosa, dia merasa gak bahwa itu dosa? Merasa. Dia ingin tobat gak? Ingin. Ya. Umpamanya orang digoda agar mabuk, dia yakin mabuk itu dosa. Agar berjudi, agar berzina, agar ghibah, itu ngerti dia bahwa itu dosa. Ya, suatu saat mungkin ingin tobat. Tapi kalau berbicara tentang agama tanpa ilmu, dia merasa benar loh. Dia merasa ini ibadah. Oh, saya kan menyampaikan ayat. Rasulullah SAW menyatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan. Ya, walaupun hanya satu ayat. Dia hafal berapa ayat disampaikan dengan tafsirnya. Dan dia sudah merasa mengamalkan hadis tadi, ya. Tugas kita kan memberitahukan kepada orang apa yang kita ketahui. Pertanyaan, betul gak yang kita ketahui itu pemahaman kita tentang hal itu benar? Rata-rata orang hanya memahami hadis balighu walau ayah. Anninya dilewat. Balighu sampaikan oleh karena anni apa-apa yang kalian dengar dari aku. Walau ayah, walaupun satu ayat maknanya penafsiran, interpretasi ayat itu juga harus dari aku, bukan dari otak kamu gitu. Orang memahami dengan membuang anninya, balighu walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat, anninya enggak. Makanya ayat disampaikan, tafsiran menurut versi dia juga disampaikan. Ayat yang disampaikan benar apa salah? Benar, ayatnya pasti benar. Yang salah apanya? Tafsirannya, interpretasi tentang ayat itu. Dia merasa benar dengan kekeliruannya, kesalahannya. Kalau merasa benar, pas ditegur. Nerima enggak? Enggak. Kalau merasa benar, mungkin enggak dia tobat? Enggak, tobat dari apa? Saya gak salah kok, gitu ya. Oleh karena itu, jangan coba-coba ya melakukan sebuah pekerjaan tanpa memahami pekerjaan itu. Jangan coba-coba melakukan sebuah pekerjaan yang menjadi kewajiban ahlinya. Jangan mengobati orang kalau kita bukan dokter. Jangan membongkar mesin motor mobil orang kalau kita bukan montir, bukan mekanik, ya. Jangan coba-coba umpamanya merenovasi rumah orang kalau kita bukan ahlina gitu ya. Bukan arsitek, sipil, bukan tukang tembok gitu ya. Nanti akan lebih merusak daripada memperbaiki. Niatnya memperbaiki malah tambah rusak. Niatnya mobil ini agar jalan lagi setelah mogok dibongkar. Tambah hancur. Mogoknya tetap gitu ya. Malah pas ke bengkel, wah ini udah parah. Harus dilem biru. Gak bisa lagi diperbaiki. Ya, tahu dilem biru? Lempar beli yang baru. Itulah urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Ya. Jadi berdasarkan hal itu, kita tuh terlarang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Makanya orang yang berilmu mengetahui hal ini takut berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu. Pas ditanya dia gak tahu, dia lebih mendahulukan rasa takutnya daripada gengsinya. Dia akan berkata, Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dan itu sikap pengamalan dari rasa takut dia kepada Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Wallahu a'lam nisful ilm. Perkataan Wallahu a'lam adalah setengah dari ilmu. Makanya kalau umpamanya ada orang bertanya tentang sesuatu yang kita gak tahu, kita jawab enteng. Saya akan jawab pertanyaan itu dengan setengah dari ilmu. Apa jawabannya? Wallahu a'lam. Sudah itu. Ada beberapa faidah dari tawakuf tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Tawakuf itu tidak bersikap dan tidak menjawab ya. Apa saja faidah dari mengatakan wallahu a'lam terhadap perkara yang tidak diketahuinya? Faidah yang pertama, Selasa depan kita bahas. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana cara mengetahui seorang ulama yang berbicara tanpa ilmu? Tapi yang saya lihat hampir semua ulama berbicara dengan atau atas nama Allah Azza wa Jalla dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Termasuk siapa saja orang yang berbicara dengan ilmu atau tanpa ilmu, orang awam gak bisa membedakan. Ada gak orang dianggap ustadz padahal ilmunya gak layak diambil? Ada? Banyak. Tapi orang awam gak tahu nyebutnya ulama. Padahal ilmunya gak ada. Karena keawaman manusia, manusia tidak mengetahui mana orang yang layak diambil ilmunya dan mana yang tidak. Seperti orang awam sakit, ya. Dia memilih dokter atau tenaga medis bukan dari keahliannya, tapi dari isu atau berita yang tersebar. Oh, kalau mau jangan ke dokter anu, ke mantri ini saja lebih mujarab. Padahal lebih tinggi mana ilmunya mantri dengan dokter? Dokter tentu saja. Tapi orang-orang di kampung lebih banyak percaya ke mantri daripada ke dokter. Atau bahkan, ah gak perlu ke mantri, gak perlu ke dokter. Ini ke ustad ini di jampe-jampe harupat sudah akan sembuh. Banyak yang sebenarnya lebih murah. Cukup dengan daun kawung sabatang itu cukup bayarnya. Itu karena keawaman. Karena awamnya mereka tentang masalah medis, masalah kesehatan. Mereka gak tahu kepada siapa yang harus berobat. Dokter dibiarkan, diabaikan. Dukun-dukun dikejar. Mantri-mantri dikejar. Padahal dokter ahli banyak. Demikian juga dalam urusan agama, ya. Cara yang paling selamat, ya, cara yang paling selamat. Ada orang yang berilmu, tapi pemikirannya sebenarnya keliru. Tapi orang awam tidak tahu di mana kekeliruannya. Pas ada ustaz lain yang lebih berilmu, orang ini bahaya pemikirannya. Apa reaksi masyarakat awam? Oh, itu mah dengki, takut kehilangan ustami. Kan gitu. Makanya itu yang banyak terjadi sekarang. Cara yang paling efektif adalah nanya ke orang. Apakah Ustadz Fulan boleh gak diambil ilmunya? Ya, tanya ke orang yang berilmu dan tulus, ikhlas. Dia dakwah bukan karena dunia. Bukan karena popularitas, bukan karena ingin memiliki banyak pengikut, bukan karena ingin uang, bukan karena ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Enggak. Makanya akan lebih objektif kalau nanya. Orang ini berilmu tapi pemikirannya menyimpang. Begini. Maka itu yang lebih selamat. Jangan menentukan dengan kebodohan kita siapa yang layak diambil ilmunya dan siapa yang tidak. Itu yang paling utama, ya. Ustaz, dulu saya mencari kerja tanpa ilmu agama, sehingga saya kerja di sebuah bank BUMN. Sekarang saya sudah resign dan kembali mencari kerja. Barakallahu fiik. Insyaallah segera dapat ganti yang jauh lebih baik, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mohon saran dari Ustaz tentang jenis pekerjaan yang sesuai syariat. Dagang. Bagaimana menurut Ustaz tentang ikut tes CPNS dan memasukkan lamaran di perusahaan BUMN lainnya? Boleh. Asal bukan bank atau pajak atau yang sejenisnya, ya. Boleh, silakan. Kalau bisa pindah aja. Kan sesama BUMN bisa pindah, ya. Asal dari bank ke minyak. Oh, Pertamina kan BUMN. Dari bank ke Pertamina jadi direkturnya di sana, ya. Soalnya lebih gede. Ustaz, bolehkah mengatur jarak kelahiran? Bolehkah dengan menggunakan alat kontrasepsi? Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyatakan boleh. Bukan untuk menghentikan, membatasi jumlah anak, tapi untuk mengatur jarak kelahiran yang apabila terlalu rapat gitu, ya, akan menimbulkan madarat baik bagi si ibu ataupun bagi kedua anaknya. Umpamanya belum setahun sudah punya adik. Jaraknya cuma 9 bulan. Bisa, ya? Ya, bisa. Itu kerepotan dan mungkin madarat. Dan untuk hal itu Syaikhul Utsaimin menyatakan dibolehkan, ya. Pilih alat kontrasepsi yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Benarkah sholat sunnah tahiyatul masjid sudah terpenuhi ketika sholat qabla ditunaikan berdasarkan hadis yang menyatakan tidak ada sholat sebelum sholat sunat qabliyah, dan sholat sunat tahiyatul masjid hanya untuk ketika untuk duduk seperti jumatan kajian? Tahiyatul masjid hanya istilah para ulama, bukan dari Nabi SAW. Nabi hanya menyatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah orang itu duduk sebelum salat dua rakaat. Salat apa? Tidak disebutkan. Makanya Syaikhul Utsaimin menyatakan kalau seorang masuk masjid lalu dia menunaikan salat qabla, maka dia sudah mengamalkan hadis ini tanpa harus tahiyatul masjid lagi. Atau umpamanya seseorang masuk masjid lalu dia sholat dua rakaat karena qabla belum, umpamanya qabla belum karena belum azan. Kalau belum azan belum boleh qabla kan? Umpamanya mau zuhur nih 11:30 itu sudah masuk. Boleh enggak qabla zuhur? Enggak boleh. Masuk ke dalam masjid lalu dia sholat syukrul wudu dua rakaat, maka dia sudah mengamalkan hadis tadi. Adapun kalau orang dari rumah sudah wudu 11:30 sudah wudu, lalu dia sholat syukrul wudu di rumah, lalu pergi ke masjid, masuk ke dalam masjid, ya, sudah boleh qabla belum? Belum, karena belum adzan. Boleh syukrul wudu? Enggak, karena sudah tadi. Sholat apa? Nah, itulah baru sholat tahiyatul masjid. Ya. Kalau tidak ada sholat apapun yang disyariatkan, tidak ada qabla karena belum adzan, syukur wudu juga tidak karena sudah tadi di rumah, terus masuk ke dalam masjid, maka silakan sholat dua rakaat untuk menunaikan hadis tadi. Yang itu oleh para ulama kemudian disebut dengan tahiyatul masjid. Ya. Termasuk umpamanya nah jam segini tadi jam 10 ya, ada yang datang sebelum jam 10 yang rajin banget ya, ada yang datang setelah jam 10. Jam 10:20 menit tadi ada yang masuk ke sini. Dia umpamanya sudah syukur wudu tadi di rumah, masuk ke sini. Maka begitu masuk sholatlah dua rakaat untuk melaksanakan hadis tadi, mengamalkan hadis tadi. Salat apa? Qabla? Belum, karena bukan belum waktunya zuhur. Duha? Bukan, karena tadi sudah mungkin duha di rumah. Nah, itulah salat dua rakaat mengamalkan hadis tadi yang oleh para ulama kemudian disebut dengan tahiyatul masjid. Ustaz. Iya. Pertanyaan dari radio Ibu Sari di Bandung. Apa pentingnya suatu rekomendasi dalam menuntut ilmu dari seorang ustaz? Ya, apa pentingnya rekomendasi? Coba tanya dalam urusan dunia. Penting gak ada rekomendasi untuk berobat ke dokter tertentu? Penting. Perlu gak ada rekomendasi untuk memperbaiki mobil kita yang rusak? Jangan ke bengkel anu-anu-anu, tapi tuh ke bengkel itu. Penting gak? Penting. Ya, baik karena aspek skill, kemampuan keahlian bengkel tersebut, atau aspek apa ya, berkaitan dengan attitude, dengan karakter, dengan sifat, mungkin gak jujur. Jangan kesana loh, saya pernah sekali dua kali, oh itu gak jujur, ininya gak rusak, disebut rusak diganti gitu ya. Ininya diganti dengan yang asli begini. Ternyata di ke bengkel yang lain, oh ini palsu ibu. Nah, jangan lagi kesana. Penting gak dalam urusan dunia? Super penting untuk menghindari kerugian. Kalau dalam urusan dunia seperti itu, apalagi akhirat, apalagi agama. Termasuk dalam hal makanan, rumah makan ada di mana-mana ya. perlu enggak kita rekomendasi ke rumah makan mana yang layak untuk kita datangi? Perlu. Orang-orang ahli kuliner umpah sudah mencoba seluruh rumah makan, dia bisa merekomendasikan enggak? Bisa. Kalau mau makan jangan rumah makan anu, rasanya memang enak tapi kimianya banyak, ya. Nah, kalau mau ke sana tuh, ya, sehat, higienis gitu, cuma rasanya memang enggak enak. Tapi yang penting sehat. Itu untuk urusan dunia perlu. Apalagi urusan agama, ya. Makanya Ibnu Sirin menyatakan, ya, al-ilmu huwad-din, fanduru min ain akhadtum dinakum. Ini perkataan para ulama, ya. Ilmu ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikan oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Enggak boleh sembarangan. Ya. Manakah terjemahan atau arti atau makna yang benar dari la ilaha illallah? A. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. B. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. C. Tidak ada sembahan yang berhak diibadati dengan benar selain Allah. C. Tidak ada Tuhan selain Allah, ini keliru. Dari dua segi, dari segi makna dan dari segi gramatika, dari segi nahu. Dan dari segi kenyataan, ya. Termasuk tidak ada sembahan kecuali Allah sama dengan yang tadi. Ini keliru. Karena bertolak belakang dengan realita. Dalam realita ada enggak sesembahan selain Allah? Ada banyak, walaupun disembah secara batil, tapi ada, namanya tetap sesembahan, ya. Nah, jadi yang benar la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Ada sembahan yang lain banyak tapi tidak benar, enggak boleh disembah. Ini yang pertama dari segi realita, banyak sesembahan selain Allah walaupun disembah secara batil. Dia bukan sembahan yang sebenarnya, tapi sesembahan karena disembah oleh orang. Ada enggak yang disembah selain Allah oleh manusia? Banyak, dan itu yang disebut dengan sembahan. Ya, itu sembahan yang batil. Walaupun batil tetap sembahan namanya, ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, dari aspek nahu. La ilaha illallah itu ada satu kata yang dibuang, yaitu bihaqqin. La ilaha bihaqqin illallah. Karena apa? La disebutnya itu akhwat inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ilaha itu isim la, maka dibaca ilah. Nah, khabar innanya tidak ada, dibuang, mahzuf. Itu bihaqqin, ya. Illallah ini mustasna. Oleh karena itulah, maka ada kata yang dibilang itu bihaqqin, tapi terkandung di dalamnya. Makanya diterjemahkan yang benar, la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang sebenar-benarnya yang berhak diibadati kecuali Allah Azza wa Jalla. Si ada ya. Saya sedang terlilit hutang kepada bank. Pinjamnya umpah 10 juta, setelah 2 tahun dibayar dicicil, tinggal 30 juta lagi. Dicicil 200 ribu, setelah 3 tahun, berapa lagi hutang saya? Oh, sedikit lagi, tinggal 30 juta. Pinjamnya cuma 10 juta tuh. Begitu bank tuh. Adakah amalan apa saja yang saya bisa amalkan agar pertolongan Allah segera datang dan beri saya motivasi agar tidak putus asa? Pertama, wajib tobat. Itu yang pertama, itu maksiat. Dosanya bukan kecil loh, besar, karena terlibat di dalam aktivitas riba. Dosa riba itu, dosa terkecil saja, itu sama dengan dosa orang berzinah dengan ibunya. Orang berzina dengan orang lain yang enggak dikenal, dosa besar apa kecil? Besar. Lebih besar lagi kalau berzina itu dengan tetangga dekat. Lebih besar lagi kalau berzina itu dengan saudara, dengan adik atau dengan kakak. Lebih besar lagi kalau berzina dengan ibunya. Nah, dosa riba terkecil itu sebanding dengan itu. Terkecilnya, belum yang tergedenya. Dan dosa itu dipikul secara sama oleh empat manusia. Akiluhu wa mu'kiluhu wa syahiduhu wa katibuhu. Orang yang memakan ribanya, orang yang ngasih ribanya, yang pinjam memberi ribanya. Orang yang menuliskannya dan orang yang menyaksikannya. Sama, kulluhum sawa. Makanya itu dosa besar. Wajib tobat dulu. Efek yang ditimbulkan dari riba berupa hutang yang berkembang, salah satu bukti azab Allah kepada si pelaku riba ini. Secara fisik dan psikis, ya, HP-nya itu akan banyak mati itu. Karena akan banyak dihubungi oleh debt collector. Debt collector itu saklet, sopan. Bos, ya, ini punya hutang kapan nih? Kita ketemu ya. Pas ketemunya baru kasarnya keluar. Itu yang umumnya banyak dialami oleh orang. Pertama, wajib tobat. Ya. Kedua, coba minta kepada Allah. Baca doa agar Allah segera menghilangkan atau melunasi hutang kita. Ada banyak doa seperti itu, diantaranya Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dayn wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Terus diantara Allahumma kfini bihalalika an haramik wa gdina bifadlika amma siwak. Itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar Allah segera melunasi hutang kita, ya. Berusahalah untuk mencari cara untuk melunasi hutang itu. Kalau untuk menjawab pertanyaan dari teman atau keluarga, bolehkah kita menjelaskan tentang ilmu agama sepanjang yang kita tahu dari kajian atau membaca atau disuruh ikut kajian aja daripada salah? Nah, yang terakhir ini, suruh ikut kajian. Sebab nanti kalau kita menjelaskan, dia nanti bertanya lagi dengan yang lebih berat. Bingung lagi, nanya lagi ke Ustaz. Nah, nanya gimana gini Ustaz? Jawab begini. Dia jawab, ada lagi pertanyaan yang lebih berat lagi. Bolak-balik. Sama dengan, jadi mestinya dia belajar agama. Kalau memang ingin begitu ya, belajar agama. Dari mulai dasar, bahasa Arabnya, ilmu mustalah hadisnya, tafsirnya. Nanti pertanyaan apapun bisa kejawab dengan ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Ya. Nah, sama dengan begitu. Sama dengan begini, orang berantem. Ditonjok, tuk. Datang ke gurunya, ini ditonjok begini, gimana nangkisnya? Diajari cara nangkisnya begini. Datang lagi, ditendang. Jatuh lagi, datang guru, saya ditendang. Bagaimana cara nangkis tendangan? Oh begini, gitu ya. Datang lagi ke musuh, ayo. Ternyata disikut. Gitu ya. Sudah babak belur berkali-kali. Jangan begitu, kalau mau latihan dari dasar, dari kuda-kuda gitu ya, fisiknya dilatih dulu, baru belajar jurus-jurus apapun, cara menangkis, cara memukul, cara bertahan, cara lari kalau sudah kepepet, itu semua dipelajari, nanti musuh nyerang dalam bentuk apapun sudah siap ya. Begitu juga belajar agama. Apalagi kalau umpamanya yang bertanya itu beda akidah, apalagi beda agama. Baik agama orang lain atau ateis umpamanya. Ya. Kita menyampaikan Islam sebatas yang kita tahu, pas disampaikan dia membantah. Bingung kita. Ya. Itu sama dengan memulai perang hanya dengan persiapan bambu runcing sementara orang punya rudal. Maka jangan memulai peperangan itu di saat kita gak siap. Siapkan dulu diri kita baru maju. Gitu ya. Biarkan. Tapi kan dia nyerang terus. Ahlinya biar yang menghadapi. Gitu. Jangan kita yang menghadapinya langsung. Suruh dia ke kajian dan itu yang lebih selamat insya Allah. Menurut ibu saya, beliau ini sudah tua. Perasaannya jadi sangat sensitif. Sering merasa sakit hati. Apakah perasaan sensitif itulah fitrah manusia ketika tua? Bagaimana caranya supaya kalau sudah tua tidak sensitif? Sebenarnya karena bukan karena tuanya, itu tua itu salah satu penyebab, ya, salah satu penyebab. Intinya orang tua atau siapapun itu butuh perhatian. Ketika perhatian yang diinginkan tidak dia peroleh dari anak-anaknya, dia tersinggung tanpa disadari oleh anak-anaknya. Itu yang lebih terasa. Jadi ketika tua dia merasa kesepian. Mungkin suaminya sudah tidak ada. Terus dia sudah tidak sekuat ketika muda. Dia banyak keluhan ini dan keluhan itu. Kemampuannya serba terbatas. Dalam kondisi seperti itu dia butuh perhatian serius dari anak-anaknya. Ketika masih muda, masih fight gitu ya, masih bukan fight peher, masih bisa berusaha berjuang, dia gak butuh perhatian. Apalagi anak-anaknya masih kecil-kecil, masih belum bisa memberikan perhatian. Dia gak butuh perhatian, dia masih kuat untuk menghadapi segala masalah sendiri. Apalagi masih ada suami. Setelah suaminya tidak ada, dia menua gitu ya, kemampuannya terbatas, dia butuh perhatian. Dan perhatian yang sangat diharapkan dari siapa? Anak-anaknya. Ketika kecil anak-anaknya diperhatikan oleh orang tua. Setelah orang tuanya sepuh, sebaliknya. Anak-anak yang harus memberikan perhatian, ya. Pokoknya targetnya gimana, dan setiap orang tua berbeda-beda. Targetnya gimana caranya agar orang tua itu senang, bahagia dengan apapun yang bisa membuat dia bahagia. Walaupun tidak harus umpamanya ketemu tiap hari. Karena kalau ketemu tiap hari juga kadang-kadang orang tua merasa direpotin, datang lagi gitu ya. Datangnya bawa oleh-oleh 20 ribuan gitu ya. Pulang ya sekarung beas dibawa. Intinya begitu. Jadi karena dia sudah menurun segala-galanya, merasa kesepian, dia butuh perhatian dari anak-anak. Ketika perhatian yang diharapkan tidak dia dapatkan, dia sakit hati, dia tersinggung. Hati-hati dengan perasaan orang tua seperti ini. Ya, berikan perhatian yang lebih, melebihi perhatian orang tua kita kepada kita di saat kita kecil. Bagaimanakah mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait menyampaikan walau hanya satu ayat dengan pembahasan hari ini? Sudah kejawab tadi ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa-apa yang kalian dapat dari aku walaupun satu ayat, ya. Nah sekarang yang kita dapat hanya lafad ayatnya, tafsirannya kita gak dapat dari nabi atau dari ahlinya. Apakah kita harus memaksakan diri menyampaikan penafsiran versi kita tentang ayat itu? Gak boleh. Itu sama dengan menyampaikan tanpa ilmu, ya. Kalau kita tahu bismillahirrahmanirrahim artinya dan tafsirannya yang pernah kita baca atau kita pelajari, silakan sampaikan. Sebatas yang kita benar-benar yakini yang bersumber dari ahlinya. Saya pernah ngaji ke Ustaz Anu, Ustaz Anu dari tafsirnya langsung menjelaskan begini-begini. Silakan sampaikan lagi. Kalau ditanya, kata siapa pendapat itu? Kata Ustaz saya yang membahas tafsir tentang ayat itu. Tafsirnya umpamanya Imam Ibnu Katsir. Silakan dicek, bisa begitu. Tapi kalau umpamanya kita hanya tahu lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita sampaikan nih bismillahirrahmanirrahim, lalu kita tafsirkan sendiri, maka itu sama dengan berbicara tanpa ilmu. Sama dengan begini, tolonglah orang semampu mungkin, gitu ya. Sekarang ada orang jatuh tijalike, tipalitek, apa keseleo, sampai tulangnya umpamanya uratnya ada yang salah. Kita ingin menolongnya. Bagaimana cara menolongnya? Apa kita bedol-bedol? kita urut-urut padahal kita tidak bisa? Enggak. Paling kita tunjukkan tuh tukang urut di sana. Itu kan yang sudah ahli. Di Eropa ya. Kalau ada orang main sepeda, jatuh, truk. Kita ada di sana. Orang itu sampai keseleo enggak bisa bangun. Kita ingin menolong, lalu oleh kita ditolong, diangkat. Sepedanya diangkat, orang diangkat, truk. Itu kita bisa dihukum loh. Kalau ternyata kata dokter, ini kakinya patah, padahal ternyata belum. Patahnya itu ketika kita angkat ke pinggir. Itu kita bisa dituntut. Karena apa? Karena menolong orang yang kecelakaan tanpa ilmu. Terus gimana orang Eropa menolong orang Islam? Panggil polisi, panggil tenaga medis, ini ada orang kecelakaan nih. Datang. Pak ahli medis juga tidak langsung digotong, dilihat dulu posisinya. Begitu, karena ahli mereka sudah berpengalaman. Kalau langsung begitu, yang tadinya hanya keseleo bisa menjadi patah. Itu dalam urusan dunia loh, apalagi dalam urusan akhirat, gitu ya. Harus lebih hati-hati lagi. Nah, sudah sampai sini saja ya. Sebentar lagi maghrib kita akan asapoek. Sebentar lagi kita zuhur, persiapan wudu dan yang lainnya. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.